Surat Paulus Mantitus, Titus bin Dusada. Surat Enda Ibas Akunari, Paulus, persuruhan di Bata dengan Rasul Yesus Kristus. Aku ipilih di Bata, jenari isuruhna empegegehi kini teken anak-anakna, si terpilih, janah mabai ia kusingenna ate di Bata, rikutken pengajaran agamanta. Si erpalasken pengarapan karena kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkrikrin. Kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkrikrin, enggo ipadankan di Bata man banta, ope dengalit paksa-paksa, di Bata labo erbual. Zanah ibas paksa si itetap kena, enggo ipetangkasna kegeluhan e arah katana. Enda mesini endes kena man bangku. Ema kekupembarkan katana e, bekas persuruhan di Bata sing klini kita. Surat enda Mantitus, anakku si tuhu-tuhu rikutken kini teken tak resada. Di Bata Bapa Ras Kristus Yesus, sing klini kita, mereken lias ate, ras kemalaman ate man bandu gelah. Kutadingken kam baru enda ipulo kereta, gelah ipejorendu dahin si perlu idungi. Bagepe gelah ngangkat pertua-pertua, ibas tep-tep kuta. Ingatlah si kukatakan man bandu. Sekalak pertua, olamin lit si man pandangan. Sekalak ngencanda harana, janah anak-anak na arkini teken man Kristus, dengan la icap kalak gutul, entah pela terajarkan. Arkiteken dahin pemimpin perpulungan e, ngaturken dahin di Bata. Olamin lid ibas ia siman pandangan. La banci meganjang ukurna, entah sukah merawa, entah pemabuk, entah pengamuk, merangap nandangi duit. Harus ia pertemue, ngena atena si mehuli, pentar, bersih, dengan terkuasai sa dirina. Harus teguh itagangina berita si rekna ibas di Batanari e, eme berita si banci iteki, bagi si enggo ia jarakan manbana. Alu bage ngasuk iam pegegehi kalak si deban, alu pengajaran si tuhu-tuhu e, dengan ngasuk iam cidahkan salah kalak, si ngelawan pengajaran e. Sabab terem kalak lane patuh, terlebih-lebih si teriket denga ibas sunat. Itipuna kalak si deban, alu cakapna sila erguna. Kalak si bage ola bereng rana, sabab guluti jabu kalak sajangan caprasatna, alu pengajaran sila bage arusna. Kai si bahanna eman kemelanken, sabab sura-surana ndarami duit sajange. Sekalak Nabi ikreta nari pernah ngataken, kalak kereta pergua, bali res rubia-rubia si merawa, kalak rangap si perkisat. Kai si ikataken Nabi etuhu, emaka ajarkan ia alula tanggung-tanggung, gelah tuhu-tuhu kini tekena. Janah gelah olanai ia tek turi-turin kalak Yahudi, ras aturan-aturan manusia, sir lawanan ras pengajaran si benar. Nandangi kalak si bersih pusuh pratenna, kai pe bersih kap. Tapi nandangi kalak sila bersih pusuh pratenna, dingin la erkini teken, kai pe la bersih, sabab enggo meluat ukur ras pusuh pratenna. Ngaku ia maka itandaina di Bata, tapi arah perbahanenna teridah labo itandaina. Perukurenna mbau, janah langit patuh. Kala enda, langasup perbahan kaipe si mehuli.